pandangan mataku selalu menuju kepadamu. Wajah cantik dan tubuh yang seksi itu membuatku jadi tertarik padamu. Inginnya aku bisa miliki dirimu. Sepertinya